ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis di sini adalah ayat wa qauluhu yu'minuna bil jibti wat tagut. Firman Allah, mereka percaya kepada jibit dan tagut. Iya. Ini sudah berlalu ya. Penyebutan ayatnya. Sudah berlalu penyebutan ayatnya. Tentang ahlul kitab. Yang mereka ini beriman kepada jibit dan tagut. Apa itu jibit? Nah, jibit ini kalimat bersyirikat ya. Bisa diartikan patung, sonam, berhala, bisa diartikan kahin, dukun, dan bisa diartikan sahir, tukang sihir, dan semisal dengannya. Maka di sini disebutkan penafsiran sebagian as-salaf tentang ayat ini. Kata penulis, qala Umaru radhiyallahu anhu al-jibat as-sihir. Berkata Umar radhiyallahu anhu, al-jibat itu adalah sihir. Ini penafsiran Umar di sini. Ini yang disebut oleh para ulama dengan nama penafsiran sesuatu dengan sebagian makna yang ada di dalam sesuatu itu. Jadi ini kalimat maknanya luas ya. Umar menafsirkan dengan salah satu dari makna di dalam al-jibat ini. Sudah kita dengarkan ya bahwa al-jibat ada beberapa makna, tapi Umar menafsirkan dengan salah satu makna bahwa yang dimaksud dengan jibat adalah apa? Adalah sihir. Iya. Jadi ini tegas bahwa jibat masuk, bahwa sihir itu masuk di dalam al-jibat. Masuk di dalam al-jibat. Iya, dan al-jibat itu sendiri sudah diterangkan dia dari hal yang batil, hal yang rusak, hal yang tidak berhasil, tidak ada kebaikan padanya. Itu al-jibat secara bahasa. Dan dibalui bahwa sihir semuanya masuk di dalam kebatilan, hal yang tidak ada kebaikannya. Iya. Baik. Kemudian dikatakan di sini wattagut asyaitan, dan beliau tafsirkan tagut itu, ini dari penafsiran Umar juga, beliau tafsirkan tagut dengan mana apa? Dengan mana syaitan. Dengan mana syaitan. Tagut secara bahasa dari kata at-tugyan. Tugyan itu artinya mujawazatul had, melampaui batasan. Kalau secara istilah sudah kita terangkan ya definisi Ibnu Al-Qayyim yang beliau sebutkan bahwa tagut itu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin apa au matbu'in au muta, adalah apa yang hamba itu melalui melampaui batasannya. Apakah melampaui batasan di dalam masalah yang diibadahi atau di dalam hal yang diikuti atau dalam hal yang ditaati, yaitu kata tagut secara istilah. Dan di sini Umar bin Al-Khattab menafsirkan tagut dengan syaitan. Berarti ini penafsiran kata tagut dengan sebagian apa? Sebagian maknanya. Iya. Penafsiran tagut dengan sebagian maknanya. Baik. Demikian pula ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Abu Aliyah, Mujahid, Al-Hasan dan selainnya. Sama dengan penafsiran Umar. Ya, tagut ditafsirkan dengan syaitan. Nah, baik. Wa qala Jabir, dan berkata Jabir radhiyallahu anhuma. Jabir di sini maksudnya Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhuma. Beliau berkata tawagit kuhan kana yanzilu alaihim asyaitan fi kulli hayyin wahid. Jabir radhiyallahu anhu berkata tagut-tagut itu adalah para dukun. Memang istilahnya itu dalam bahasa Indonesia ada banyak kata ya, paranormal, dukun, tukang ramal, tukang sihir, ya itu kalimat-kalimat ada dasarnya atau asalnya dari bahasa Arab. Tukang ramal itu dari kata romal kalau bahasa Arab. Salah satu bentuk sihir itu dia menggaris di rimal, di pasir, Dari apa yang digaris tersebut, dia memberi hubungan-hubungan tanda-tanda terkait dengan apa? Terkait dengan mengaku yang gaib atau menebak sesuatu atau melakukan dari perbuatan sihirnya. Makanya disebut sebagai ar-rommal, itu bahasa Arabnya. Cuma orang Indonesia kan dia pandai apa namanya memangkas-mangkas kalimat, akhirnya menjadilah tukang ramal. Ya, kalau bahasa Arabnya rommal, jelas ya. Tukang sihir dari kata sihir ya dalam bahasa Arab, as-sihir. Ya, kuhan itu dukun, kuhan. Baik. Jadi ini kalimat-kalimat ada kemiripan walaupun di beberapa sudutnya ada perbedaan, tapi arahnya kepada mana yang mirip. Jadi tawagit ini adalah dukun-dukun, kana yanzilu alaihim syaitan, yang biasa didatangi oleh syaitan. Yang biasa didatangi oleh syaitan. Iya. Nah, di sini Jabir menafsirkan tagut dengan dukun, ini sama ya. Ini bukan pembatasan mana tagut, tapi ini sebagian mana tagut. Sebagian mana tagut. Iya, didatangi oleh syaitan. Nah, ini sudah berlalu ya bab kemarin. Bagaimana syaitan itu mencuri wahyu, kemudian turun, ya, dan membisikkannya kemana? Ke telinga para dukunnya. Nah, itu didatangi oleh syaitan namanya. Ya, tanazzalu ala kulli affakin athim. Syaitan itu turun kepada setiap pendosa, setiap pendusta lagi pendosa. Ya, baik. Turun pada mereka syaitan. Terus dikatakan fi kulli hayyin wahid. Pada setiap kampung ada satu dukunnya. Ini dulu di masa jahiliyah ya. Karena itu datang dalam sebagian riwayat dari Jabir katanya, ketika ditanya tentang togut-togut, dukun-dukun yang mereka berhukum kepadanya, maka Jabir sebutkan bahwa di Juhayna ada satu dukun, di kabilah Aslam ada satu dukun, di kabilah Hilal ada satu dukun, dan di setiap tempat, di setiap desa ada satu dukunnya. Ini dahulu. Ya. Saking tersebarnya perdukunan itu. Ya. Itulah para syaitan ya, seperti itu keadaannya. Nah, apalagi orang-orang yang jiwanya adalah jiwa yang berdosa dan bermaksiat, itu cocok dengan perdukunan. Cocok dengan perdukunan. Ya, cocok dengan sihir. Kalau memang jiwanya jiwa buruk, maka dia cocok juga dengan hal yang seperti itu. Baik, dan nanti kita akan lihat ya di bentuk-bentuk dari sihir yang akan diuraikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi dalil yang kedua ini, sisi pendalilan penulis di sini terkait dengan penafsiran al-jibit. Jibit adalah apa? Hah? Jibit adalah sihir sebagaimana yang ditafsirkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan ini ayat celaan pada orang-orang Yahudi. Celaan pada orang-orang Yahudi, maka ini menunjukkan haramnya sihir tersebut. Baik, dalil yang ketiga yang dibawakan oleh penulis adalah hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu jauhila." Ijtanibu jauhila. Ini kalimat jauhila ini lebih mendalam ya di dalam larangan. Ya. Dekat saja enggak boleh, apalagi melakukannya. Itu kan bahasa menjauhi. Jauhila. Ya, kalau disuruh jauhila, dekat saja enggak boleh. Berarti dia lebih mendalam daripada langsung dilarang. Ya, kalau misalnya dikatakan jangan kamu berbuat kesyirikan, ini kan langsung perbuatan haram ya. Jangan kamu berbuat sihir misalnya. Jangan kamu membunuh, ini kan larangan langsung. Tapi kalau dikatakan jauhilah perbuatan itu, ya, ini larangan pada mendekatinya, belum melakukannya. Jadi mendekatinya saja sudah haram. Apalagi kalau melakukannya. Jelas ya? Maka ini kalimat lebih mendalam daripada kalau dikatakan jangan kamu kerjakan ya, atau hendaknya kamu tinggalkan. Ini kalimat jauhilah. Baik. Al-mubiqat, jauhilah as-sab' al-mubiqat, tujuh yang menghancurkan. Kalimat tujuh di sini bukan pembatasan. Kalimat tujuh bukan apa? Bukan pembatasan. Iya. Tapi tujuh ini pendekatan. Apa namanya tujuh ini? Contoh. Percontohan dari tujuh yang membinasakan. Baik. Itu ada kaidahnya di ilmu usul fikih bahwa adat itu mafhum laqab. Tidak ada mafhum mukhalafahnya. Tidak bisa diambil pemahaman kebalikan. Jadi kalau dikatakan tujuh, jangan dikatakan bahwa yang menghancurkan cuma berapa? Cuma tujuh saja. Tidak, ini sekedar percontohan saya. Dan Nabi SAW kadang ya memberikan jumlah itu untuk mudah diingat, supaya mudah dipahami. Baik. Dosa-dosa besar lebih daripada itu. Karena itu kata Ibnu Abbas, disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa dosa itu, dosa besar itu ke 70. Ya, di dalam sebagian riwayat 700. Jelas ya? Dan dosa itu terkait dengan besarnya itu banyak sebab, banyak hal. Ada yang terkait dengan amalannya sendiri, dan ada yang terkait dengan kondisi hatinya ketika mengamalkan dosa itu. Itu kadang membuat dosa itu menjadi besar. Ya, dan ini ada pembahasannya ya, di pembahasan dosa-dosa besar. Ada pembahasannya. Ini salah satu materi kita ada satu pembahasan nanti di buku yang kita akan kaji tentang adab. Di situ akan dibahas tentang dosa-dosa. Ada fikihnya, insyaallah kita akan pelajari. Baik. Al-mubiqat. Al-mubiqat artinya al-muhlikat, yang menghancurkan. Jadi dosa ini dianggap sebagai hal yang apa? Hal yang menghancurkan. Nah, itu dosa di kalangan para as-salaf. Nah, itu yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis riwayat Al-Bukhari, innakum la ta'amaluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasy'ar. Wain kunna lanaudduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalian ini wahai para tabiin melakukan amalan-amalan lebih tipis di mata kalian daripada rambut. Jadi yang meremehkan sebagian amalan dianggap lebih tipis daripada rambut. Kata Anas bin Malik, kami menganggap amalan ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hal yang menghancurkan. Ini Anas bin Malik di masa mana? Para tabiin. Ini masih di generasi terbaik. Kira-kira bagaimana kalau Anas bin Malik hidup di masa kita ini? Iya. Rasulullah ala afi wassalama. Baik. Sekarang ini subhanallah perdukunan sihir ya kadang dianggap sebagai ulama yang melakukannya itu sebagai seorang apa? Seorang alim. Iya. Datang kepada manusia menipu dengan pakaian-pakaiannya, dengan retorikanya. Itulah tadi saya katakan, sebagian tukang sihir juga ada yang disyaratkan dia bisa membaca ayat-ayat. Hah? Baik. Dan kadang ada sebagian kedoknya sihir sebenarnya. Dia bisa menggambar hantu, memburu hantu, tapi pakaiannya pakai apa? Pakai jubah. Pakai sorban. Ya, itu kan tipuan-tipuan semuanya. Dan itu tidak merubah hakikat. Sihir, kalau kita sudah tahu hakikatnya, dia mau pakai apa saja, apa namanya, akan kelihatan. Baik. Kemudian dikatakan di sini, ketika Nabi berkata, jauhilah tujuh yang menghancurkan, qalu, maka Nabi berkata, wama hunna ya Rasulullah. Apakah tujuh tersebut, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, asyirku billah. Yang pertama, kesyirikan kepada Allah. Ini yang paling pertama dan ini dosa yang terbesar. Iya. Ditafsirkan di dalam hadis yang lain ketika ditanya kepada Nabi apa dosa yang paling besar, maka Nabi menjawab antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan untuk Allah tandingan padahal Allah yang menciptakan engkau. Dan yang kedua wasihru. Dari dosa yang menghancurkan adalah apa? Adalah sihir. Dia datang setelah dosa syirik. Ini sihir. Baik. Ini sihir. Dan sihir sudah kita terangkan definisinya. Baik, kemudian yang ketiga, qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Jiwa yang diharamkan itu ada empat. Yang pertama jiwa seorang mukmin. Yang kedua jiwa kafir dhimmi. Yang ketiga jiwa kafir mu'ahad. Dan yang keempat jiwa kafir musta'min. Iya. Membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan haknya. Apa itu dengan haknya? Iya. Dengan haknya apakah dia berbuat syirik akbar atau melakukan hal yang menyebabkan dia murtad dari agama, atau karena dia membunuh, atau karena dia berzina setelah menikah? Iya. Baik. Maka ini diantara hak-hak yang dengannya seorang itu bisa untuk apa? Untuk dibunuh. Jadi ini yang ketiga, membunuh jiwa dari dosa besar. Kemudian yang keempat, dari dosa yang menghancurkan, dikatakan wa aklur riba, dan makan riba. Iya, makan riba. Riba ini adalah dia mengambil dari harta orang dengan cara yang batil. Iya, dengan cara yang batil. Di dalam Al-Quran dikatakan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba dia tidak berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan berdiri. Iya. Allah sebutkan di kelanjutan ayat wa harrama riba, dan Allah haramkan riba. Dan Allah haramkan riba. Riba itu banyak pintu ya, banyak pintu. Dari pintu-pintu riba. Baik. Ini definisi tentang riba bagaimana cakupannya. Ini biasanya dibahas di pembahasan fikih. Di pembahasan fikih. Tapi di sini titik penekanannya tentang haramnya riba. Baik, dan keharaman riba itu di banyak sudut ya. Bukan cuma di sini saja. Kemudian berikutnya wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Maksudnya memakannya dengan cara yang batil, melampaui batas terhadapnya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, yang diancam dengan cara yang zalim, yang melampaui batas. Tapi kalau dia memakan dengan hal yang ma'ruf, ya, perkara yang diizinkan oleh syariat, itu enggak ada masalah. Tapi kalau dia memakan dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya dia hanya memakan api ke dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka as-sa'ir. Yatim itu asal maknanya adalah yang sendiri. Ya. Adalah sendiri. Karena itu ada sebagian buku judulnya Yatimud Dahar. Maksudnya ini buku sendiri di bidangnya. Dan yatim itu dalam pengertian syariat adalah seorang yang meninggal ayahnya dan dia belum balik. Itu yang disebut dengan yatim. Baik. Kemudian yang keenam dari dosa wattawalli yawmaz zahaf. Lari di hari pertempuran. Iya, meninggalkan medan perang di hari pertemuan dengan musuh. Jadi di antara kewajiban di dalam syariat, apabila umat Islam itu berada di dalam sebuah pasukan, dalam sebuah jihad, kemudian sudah berjumpa dengan musuh, Maka di sini mereka wajib untuk tinggal, tidak boleh lari. Walaupun hukum jihadnya secara asal hukumnya bukan wajib, tapi kalau sudah berjumpa dengan musuh tidak boleh lari. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menjumpai kelompok dari musuh, hendaknya kalian tegar. Iya, tidak boleh lari. Dan yang lari ini dosa besar. Wa may yuwallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam. Itu ancamannya. Siapa yang lari ke belakang, ya, maka dia telah kembali membawa kemurkaan Allah dan tempat tinggalnya adalah neraka jahannam. Ini diancam dengan ancaman yang keras. Kecuali kalau dia mundur untuk dua keperluan. Keperluan yang pertama, dia mundur untuk mengatur strategi guna balik menyerang. Itu enggak ada masalah. Atau dia mundur untuk bergabung ke pasukan yang lain. Ini pasukan kecil, ya, bertemu dengan musuh, mundur untuk bergabung dengan pasukan yang lebih besar. Atau untuk bergabung dengan pasukan yang lainnya. Itu enggak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau mundur bermana dia lari meninggalkan medan perang, ini yang disebutkan ancaman di sini. Baik. Kemudian yang terakhir, waqatful muhsanatil ghafilati al mu'minat. Ya, melontarkan tuduhan zina terhadap perempuan yang terjaga dari perbuatan dosa, tidak tahu menahu tentangnya, lagi beriman kepada Allah. Ini menuduh. Ya, menuduh perempuan dengan tuduhan yang keji. Menuduh dengan tuduhan zina. Jelas ya, al-muhsanat itu jamak dari muhsan, artinya perempuan yang telah dijaga oleh Allah. Maksudnya perempuan yang dia terpelihara, tidak berzina, tidak melakukan dosa, itu muhsan namanya. Jadi kalau ada perempuan tidak pernah berzina dituduh berbuat zina, ini yang disebut di dalam hadis. Iya, al-ghafilat, ghafilat dia banyak lalai, tidak perhatian, maksudnya tidak terhatian, lalai dari dosa. Dia tidak pernah memikirkan dosa, itu ghafilat. Al-mu'minat, dia beriman. Jadi kalau ada perempuan yang seperti ini dituduh dengan zina, maka ini dosa yang sangat besar. Kalau dalam Al-Quran dikatakan, lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adabun azim. Mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat, dan untuk mereka siksaan yang sangat pedih. Ya, untuk mereka siksaan yang sangat pedih. Dan ini hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya. Sisi pendalilan penulis jelas ya dari hadis. Di mana sisi pendalilannya? Salah satu dari dosa besar adalah apa? Adalah sihir. Dari dosa yang menghancurkan. Dalil yang ke berapa sekarang? Dalil yang keempat. Iya. Baik, dalil yang keempat adalah hadits Jundub Al-Khair. Kata penulis rahimahullah, wa an Jundubin marfu'an haddus sahiri darbuhu bis-saif. Rawahu Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mauquf. Dari Jundub secara marfu'. Jundub, nama lengkap beliau Jundub bin Ka'ab bin Abdullah ibn Juzuk bin Amir Al-Asdi Al-Ghamidi Abu Abdullah. Ya, kadang dinisbatkan kepada kakeknya, dikatakan Jundub bin Abdullah. Tapi maksudnya dia aslinya namanya Jundub bin siapa? Bin Ka'ab. Lebih dikenal dengan nama Jundub Al-Khair. Ada Jundub bin Abdullah lain sahabat, itu Jundub bin Abdullah Al-Bajali, lain lagi itu ya. Jundub Al-Bajali. Kalau ini gelarnya Jundub Al-Khair Abu Abdullah. Iya, Al-Asdi Al-Ghamidi. Baik. Jundub ini beliau meriwayatkan hadis secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara marfu artinya Nabi yang mengucapkannya. Haddus sahiri, hukum had terhadap seorang penyihir, hukum yang ditetapkan atas seorang penyihir, darbuhu, dia dipenggal dengan pedang, dipukul dengan pedang. bisa dibaca darbuhu dan bisa dibaca darbatan. Iya. Atau darbatun. Satu tebasan dengan pedang. Maksudnya ditebas lehernya. Ya sama ya maknanya. Maknanya sama. Artinya tukang sihir itu dibunuh. Tukang sihir itu dibunuh. Baik. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Tirmidzi berkata yang benarnya dia mauquf. Walaupun mauquf dari hadis jundub tetap memiliki hukum apa? Hukum hadis yang marfu. Iya. Sebab hal yang seperti ini tidak mungkin datang dari jundub sendiri. Ini kan memastikan seorang dipenggal dibunuh. Tidak mungkin sahabat sendiri yang memberi hukum. Tapi itu diambil dari Nabi walaupun mereka tidak tegaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi akan datang nanti dari 3 orang sahabat, mereka semuanya melakukan hal yang sama. Baik. Jadi ini apa yang dilakukan oleh Jundub di sini ya? Penjelasan tentang hukum orang yang melakukan sihir. Hukum orang yang melakukan sihir, dia ditebas dengan pedang. Ditebas dengan pedang. Dan orang yang diberi hukum ditebas dengan pedang, itu karena dia meninggalkan sebuah kewajiban atau melakukan hal yang diharamkan. Kan begitu? Iya. Dan ini menunjukkan bahwa sihir itu adalah perkara yang diharamkan di dalam agama. Dan orang yang melakukannya boleh ditebas dengan pedang, dijatuhkan hukum mati. Iya. Dan ini pendapat mayoritas ulama kecuali Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memberikan rincian di dalam pembahasan. Iya. Memberikan rincian. Jadi kalau mayoritas ulama, tukang sihir itu dianggap kafir keluar dari Islam, ditebas dengan pedang. Kalau Imam Syafi'i beliau rinci, dilihat apa yang dia lakukan. Dilihat apa yang dia lakukan. Dari apa yang dia lakukan itu dilihat apa yang merupakan kekafiran, apa yang tidak mengafirkan. Kalau kekafiran dihukumi sebagai kafir, kalau tidak maka dia tidak ditebas dengan pedang. Ini rincian dari siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Iya. Baik. Karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa sihir itu terbagi dua. Ada sihir yang mengeluarkan dari keislaman, mengeluarkan dari agama. Ini bentuk dari kemurtadan dan kekafiran keluar dari Islam. Ini kalau tukang sihirnya dia mengambil pertolongan dari jin, dari syaitan, dan dia melakukan ritual-ritual atau hal-hal yang berbau kesyirikan, seperti dia menyembeli, berdoa, ya, dan semisal dengannya untuk mendapatkan ridho dari syaitan itu. Nah, ini jenis sihir mengeluarkan dari keislaman. Iya, mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Tapi kalau dia sihirnya dalam bentuk yang kedua, wasilah kepada kekafiran, dia memakai ikatan-ikatan, tapi dia campur dengan obat-obatan yang bisa merusak akal, menghilangkan akal, tapi dia tidak berhubungan dengan syaitan. Tidak berhubungan dengan syaitan. Ya. Maka sihir yang seperti ini yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i tidak mengafirkan. Tapi ini adalah wasilah kepada kekafiran, sihir yang seperti ini. Wasilah kepada apa? Kekafiran, tidak diragukan. Iya. Karena itulah bagi mayoritas ulama yang memberikan hukum sihir itu kafir, karena memang kebanyakan isi sihir itu adalah apa? Kekafiran. Kalau Imam Syafi'i memberi rincian, ini rincian beliau pada hal yang tidak ada hubungannya dengan apa? Syaitan. Hanya sihir dicampur dengan obat-obat yang bisa merubah sesuatu dari hakikatnya, tetapi tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan syaitan. Ya. Dan tidak diragukan ini dari dosa besar dari hal yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Ya, maka ini semuanya diharamkan ya, secara umum diharamkannya itu jelas, tapi dia kafir keluar dari Islam atau tidak, itu ada berapa? Ada dua pendapat tadi. Iya. Ada dua pendapat. Baik. Terkait dengan masalah memenggalnya dengan pedang. Ini hadits Jundub jelas ya, dipenggal dengan apa? Pedang. Ini masalah kadang dibedakan ya. Sebab seorang itu dijatuhkan hukum mati, itu belum tentu dia kafir. Belum tentu dia apa? Dia kafir. Sekarang orang yang membunuh dengan sengaja, hukumnya dia juga dikisos, boleh dibaba, dibunuh juga. Sekarang kalau dia dibunuh, dia kafir atau tidak? Tidak kafir. Dia dibunuh karena apa? Membunuh orang. Kan begitu? Baik. Adapun menjatuhkan hukum had, ini yang masyhur dari para sahabat radhiyallahu taala anhu, dan ini yang paling kuatnya. Ini dipegang oleh para sahabat, tidak ada yang menyelisihi mereka. Sebagaimana yang akan diterangkan oleh penulis. Iya. Dan ini pintu yang seperti ini kalau dibuka untuk manusia akan terjadi bentuk bergampangan seperti sekarang ini. Jelas ya? Tapi kalau ada tukang sihir, tiap kali dia berbuat sihir langsung dipenggal lehernya, ya, orang akan takut melakukan hal tersebut. Ya. Sekarang dukun paranormal jadi laris. Ya. Ada hal-hal apa saja ditanya. Jangankan di urusan-urusan yang terkait dengan dunianya, urusan sepak bola saja tanya ke dukun paranormal. Ya. Ini semuanya dari bentuk tersebarnya dari kemungkaran ini. Jelas ya? Ya, disiarkan di media-media, di berita-berita seakan-akan itu adalah warna dari kehidupan, padahal itu adalah kekafiran dalam pembahasan yang telah kita bahas. Dan hukum di dalam syariat, orang yang melakukannya itu ditebas dengan pedang di dalam hukum pengadilan. Jadi sekali lagi ini pembahasan hukum pengadilan ya. Ya. Sebab penyebutan had itu di al-hudud, itu semuanya di tangan pemerintah. Tidak ada hukum hudud itu dilakukan oleh person atau pribadi atau kelompok ya, atau lembaga. Ini hukum pengadilan. Jelas ya? Baik, adanya para sahabat yang memenggal tukang sihir itu karena dia gubernur atau dia diizinkan oleh pemerintah atau dia lakukan di depan pemerintah dan pemerintah menyetujui ya. Jelas ya? Tidak ada yang berbuat sendiri. Ini harus dipahami ya penggunaannya. Karena itu jangan sampai ada yang keluar dari sini pergi cari dukun. Kemudian dia penggal sendiri. Ya. Itu penuntut ilmu tidak ada yang memahami seperti itu ya. Biasanya yang memahami seperti itu ya, itu ada lagi manusia-manusia jenis lain ya. Manusia jenis lain kadang seorang alim dia berbicara, ini hukumnya dipenggal lehernya, disiarkan di berita si fulan memberi fatwa yang seperti ini, dipenggal lehernya, padahal syekhnya menginginkan dipenggal lehernya dihukum apa? Pengadilan ya, bukan untuk orang per orang ya. Jelas ya? Baik, ini harus dipahami ya, bahasa-bahasa, kalimat-kalimat yang dipakai di dalam ilmu. Baik, selesai di sini ya tentang dalil yang keberapa? Dalil yang keempat.